Bolehkah menjamak salat Jumat dan Asar bagi musafir? Tidak boleh. Karena enggak ada contohnya salat Jumat dengan Asar. Kalau salat Duhur dengan Asar ada. Kalau salat Jumat dengan salat Asar tidak ada. Memang seorang musafir punya ruhsah untuk tidak salat Jumat. Salat Duhur dengan salat Asar dijamak, boleh. Tetapi kalau kalian bisa salat Jumat, itu dianjurkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Apalagi musafir nazil, karena musafir ada dua jenis. Ada musafir ala jaddi sair dan ada musafir nazil. Musafir ala jaddi sair yang benar-benar di kendaraan. Di kereta api, di pesawat, di bus dan sebagainya, bus umum. Ini musafir yang ala jaddi sair. Musafir nazil adalah musafir yang sedang singgah di satu kota tertentu. Seperti saya di sini, musafir yang nazil. Nah, maka bagi musafir yang ala jaddi sair diberi keringanan-keringanan tadi untuk tidak salat Jumat, salat Duhur dan Asar dijamak, dikosor. Tapi bagi musafir yang nazil sedang tinggal di satu tempat tertentu, maka dianjurkan untuk sholat bersama kaum muslimin, tidak dijamak. Apalagi sholat Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar, maka sempatkan untuk sholat Jumat bersama kaum muslimin. Bila ada kesempatan sholat Jumat bagi musafir, udah jawab. Kalau ada kesempatan, wabihi wa ni'mah. Itu yang paling afdal. Kalau ada kesempatan sholat Jumat, sholat Jumat. Manakah perbedaan-perbedaan pendapat yang dibolehkan dan mana pendapat yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Khamilina azakumullah, kalau kita mengikuti ijtihadnya para ulama, mereka mengikuti para ulama, ijtihadnya para ulama ahli sunnah, maka ada yang rajih, ada yang marjuh. Kita hanya menyatakan pendapat ini menurut kami rajih, pendapat mereka menurut kami marjuh. Selesai. Tidak ada kemudian permusuhan, apalagi menyatakan sesat, menyimpang, tidak. Tetapi kalau perbedaannya menolak hadis dengan akalnya, berarti dia sudah bukan lagi seorang yang ahlu sunnah, tapi ahlul akal. Karena jelas-jelas mengutamakan akal di atas dalil. Maka orang seperti ini dijuluki dengan rasionalis. Hanya mengutamakan rasio. Bagaimana sikap yang dicontohkan oleh para ulama salafus salaf terdahulu menghadapi perbedaan pendapat dan banyak aliran saat itu? Tidak banyak aliran saat itu. Tidak banyak aliran. Para sahabat, alhamdulillah, perbedaan-perbedaan mereka bukan aliran-aliran sesat sama sekali. Perbedaan mereka perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di antara ijtihad satu orang dengan satu orang yang lainnya. Maka mereka imma mengingatkan, wa imma mereka menyampaikan argumennya, selesai sampai di situ. Paling tingginya diingatkan, sebagaimana Ibn Abbas, bahwa ini sunnah. Apakah katakan qala Rasulullah, kalian jawab qala Abu Bakar wa Umar, aku khawatir akan turun batu dari langit. Hanya begitu selesai. Mereka tetap bersaudara, mereka tetap dalam keadaan muslimin mukminin. Illa, kecuali ketika munculnya aliran sesat pertama kali, yaitu Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi para sahabat, dan Syiah Rafidhah, maka sikapnya para sahabat memusuhi mereka, berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika disampaikan radhiyallahu taala anhu berita ada orang yang mengingkari takdir dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang menyatakan anna qadar, enggak ada takdir itu. Semua terjadi begitu saja. kata dia, sampaikan pada mereka. Kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Taala sampai beriman pada takdir. Dan sampaikan pada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini qulana a'azakumullah. Sikap beliau, sikap Abdullah bin Umar. Sikap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Khawarij, membunuh, merampas, merampok karena dianggap faid, maka kata Ali bin Abi Thalib, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra, sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa pasukannya? Para sahabat, para sahabat besar.